disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan tangan kalian, perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Sedangkan yang Allah maafkan banyak hal, lebih banyak dari itu. Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kita menyadari dan kita mengakui kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta diajarkan doa untuk dibaca di dalam salat, dan Nabi mengajarkan doa itu dibaca di saat tasyahud akhir sebelum salam, berupa pengakuan bahwa kita banyak mendzalimi diri kita sendiri. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami dan segenap kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di masa pandemi ini, begitu banyak keterbatasan. Kita terhambat untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti dulu sebelum adanya pandemi. Dan kita berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera diangkat. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin, pemerintahnya maupun rakyatnya, sebagai bagian dari akidah kita, akidah Ahlus Sunnah, akidah Nabi dan para sahabatnya, mendoakan kebaikan untuk kaum beriman seluruhnya, baik pemimpinnya maupun rakyat jelata. Di masa pandemi ini kita terhalang untuk sering bertemu. Kita juga terhambat sehingga tidak bisa mengikuti kajian ilmu di majlis secara langsung. Kalaupun kita melakukan hal itu, juga bagian dari bentuk ketaatan kita kepada waliul amr. Namun, jangan sampai hambatan-hambatan ini menjadi celah munculnya fitnah-fitnah. Fitnah yang pertama, fitnah yang terkait dengan pemerintah kita. Pemerintah muslim, pemerintah di Indonesia, begitu banyak tersebar di media-media sosial. Jangan sampai kita termakan dengan fitnah-fitnah tersebut. Seorang muslim Ahlus Sunnah telah mendapat bimbingan agar jangan menyebar berita dan info yang tidak jelas hingga mendapat klarifikasi dari pihak berwenang seperti pemerintah atau waliul amr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan atau hal yang menakutkan, mereka segera menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan Ulil Amri, kepada pemerintah di antara mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang menggali informasinya dari mereka. niscaya akan mendapat manfaat orang yang mendapat klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang. Kalaulah tidak karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Alhamdulillah, begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah turunkan Al-Quran, bimbingan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya, yang dengan itu kita terbimbing. Kita mendapatkan arahan untuk taat kepada waliul amr dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, dan jangan kita terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. Isu-isu yang akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan mengajak untuk tidak mempercayai pemerintah muslim. Saudaraku, padamkanlah fitnah ini. Jangan termasuk yang mengobarkan dan menyebarluaskannya. Jadilah orang-orang yang membuka kebaikan dimanapun Anda berada. Semoga kita semua termasuk sebagai orang-orang yang demikian. Seperti adanya anggapan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi, tidak real, tidak nyata, hanya permainan saja. Subhanallah. Padahal waliul amri kita, pemerintah muslim kita, dan pemerintah muslim di negara-negara muslim yang lain, secara resmi juga melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menghadang atau mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Mereka menyebarkan informasi-informasi yang resmi, yang itu sebenarnya hendaknya dijadikan acuan oleh orang yang beriman. Dan informasinya juga mutawatir. Orang-orang yang terdampak COVID-19 mutawatir. Ahlus sunnah, kalau dia mempelajari ilmu mustalah hadis, ya, berita yang mutawatir itu adalah berita yang sangat meyakinkan, yang mereka tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan dari berbagai sumber. Nah, itu menunjukkan kuatnya berita tersebut. Nah, dan kalaupun seandainya ada informasi yang menyudutkan pemerintah itu ternyata benar, jangan disebarkan ketika justru akan menimbulkan mudarat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menghinakan pemerintah kita, yang kemudian nanti wal'iyadu billah Allah akan menghinakan kita. Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di bumi, Allah akan menghinakannya. Wal'iyadu billah. Nah, kemudian terkait dengan waliul amr, kita bersyukur pemerintah melakukan upaya-upaya yang masya Allah, yang begitu disyukuri, yang hendaknya kita dukung, ya. Kita taati bimbingan-bimbingan itu dalam hal yang ma'ruf, dan kita doakan kebaikan untuk pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, fitnah terkait saudara kita sesama muslim. Ketika kita jarang bertemu, ya, mungkin komunikasi hanya via WA, via SMS, via telepon, ya. Yang itu cenderung bias informasi. Kalau kita bertemu langsung, kita melihat langsung mimik seseorang, emosi dia bagaimana, sehingga informasi yang tersampaikan diharapkan bisa lebih utuh, tidak sepotong-potong. Karena kita jarang bertemu, ada celah, ya, untuk membuat kita terpisah dari saudara kita sesama muslim, berburuk sangka kepadanya karena informasi yang tidak lengkap, yang sepotong-potong, sudah sepotong-potong, dinukilnya juga salah. Nah, ini kaum muslimin secara umum. Ada yang dulunya berteman dekat, tapi dengan adanya pandemi ini tersebar berita fulan berbuat demikian, fulan berbuat demikian. Tidak tabayyun, tidak klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ini termasuk langkah-langkah syaitan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan disebut dalam beberapa ayat. Setidaknya dua ayat, tidak kurang dari dua ayat. Dalam surah An-Nisa ayat 83, langkah-langkah syaitan itu ya, disebutkan oleh Allah setelah Allah menjelaskan ya, nasihat bagi orang-orang beriman agar klarifikasi berita ya, kepada pihak yang berwenang. Nah, ayat yang tadi saya bacakan. Kalaulah tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Kecuali sedikit di antara kalian. Ya. Jadi langkah-langkah syaitan itu di antaranya adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Dan ini sesuai dengan hadis. Hadis Nabi SAW yang asalnya dalam Sahih Muslim. Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun. Walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh al-musallun. Sebagian ulama menjelaskan al-musallun adalah orang-orang yang sholatnya benar, yang mentauhidkan Allah. Nah, yang terdepan adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, tetapi syaitan masih terus berupaya untuk memecah belah, membuat pertikaian di antara mereka, di antara orang yang sholatnya baik. Nah, dan juga langkah-langkah syaitan itu disebutkan dalam surah An-Nur. Surah yang menjelaskan bimbingan adab bagi orang beriman ketika mendengar isu tentang saudaranya. Hadithul Ifki yang kemudian berbuah tuduh, yang merupakan tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah menjelaskan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalian nukil berita tanpa klarifikasi. Kalian sebar berita yang memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Nah, ini yang kedua terkait dengan fitnah yang berkaitan dengan saudara kita sama muslim. Seorang saudara kita yang sudah biasa ikut ta'lim, ikut pengajian, ya, secara zahir baik, ya, layak untuk dikedepankan husnudzon, prasangka yang baik. Jangan kemudian kita terbawa informasi yang sebenarnya tidak benar, kemudian menyudutkan dia, menyalahkan dia, membuat dia kita musuhi. Nah, hati-hati untuk menyebar informasi. Karena kalau kita menukil berita, dan berita itu dusta, itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-15. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum. ketika kalian menukil berita dengan lidah kalian dan kalian ucapkan dengan mulut kalian sesuatu yang sebenarnya kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, dan kalian menyangka itu ringan, padahal di sisi Allah sangat besar dosanya. Nah, kemudian yang ketiga terkait fitnah pada ma'had Ahlus Sunnah. Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya, seluruh ma'had Ahlus Sunnah akan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Akan selalu berusaha untuk mengikuti ketentuan pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan itu suatu hal yang disyukuri. Bagian dari akidah Ahlus Sunnah, taat kepada waliul amr dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan karena pandemi COVID-19 ini adalah suatu hal yang baru, ya, semua orang kalang kabut karena tidak siap dengan keadaan. Semua orang dalam seluruh lapisan terkejut. Nah, bahkan pemerintah juga demikian. Pemerintah dengan upaya-upaya dan ijtihad-ijtihad mereka, ya, kadang menetapkan suatu aturan yang kemudian diralat. Nah, karena memang sumbernya, ya, juga kalau berdasarkan penelitian-penelitian, ya, dari sisi penelitian sains juga para ahli berdebat kadang tentang suatu hal yang terkait dengan COVID-19. Mereka ada yang cenderung pada pendapat A, dibantah oleh ilmuwan lain pada pendapat B, misalkan. Mungkin suatu saat pemerintah kita cenderung pada pendapat A, ternyata dalam perjalanan waktu pendapat B yang lebih kuat, berubah. Aturan itu berubah, misalkan. Itu harus kita maklumi. Itu harus kita maklumi. Nah, seandainya ada yang demikian, dengan penuh husnudzon dan mengedepankan prasangka yang baik kepada waliul amr kita. Demikian juga di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah. Masing-masing ma'had secara internal bermusyawarah apa yang terbaik. Bagaimana untuk melaksanakan ketentuan pemerintah dan juga tidak menyulitkan. Nah, tidak jarang di ma'had-ma'had itu harus bermusyawarah berhari-hari, berbulan-bulan bahkan, ya, kalau di total, untuk selalu mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang terbaru. Bagaimana bersikap? Kadang ada perbedaan antara ketentuan dari pemerintah pusat dengan daerah. Bagaimana sikapnya? Nah, dan para asatidah di ma'had-ma'had itu berdiskusi, bermusyawarah. Sebagaimana kita harus husnudzon kepada para asatidah di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, bahwa mereka ingin kebaikan untuk kaum muslimin, untuk salafiyin, di tarbiyah-tarbiyah mereka. Maka dalam penanganan ini, penanganan yang memang begitu cepat perubahannya, kita juga jangan berubah untuk tetap husnudzon kepada mereka dan menerima keputusan musyawarah. Karena ketika berdasarkan musyawarah, dan musyawarah itu dilakukan sesuai dengan ibadah kepada Allah, ingin yang terbaik, maka orang-orang yang terlibat hendaknya menerima dengan lapang dada. Nah, meskipun mungkin usulannya dia rasa terbaik, tapi tidak diterima dalam musyawarah itu. teladani para sahabat kita. Kadang Nabi bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga minta pendapat Umar. Nah, di antaranya tentang tawanan perang Badar. Ya. Nabi ternyata cenderung pada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menawan mereka. Padahal itu pertempuran pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar punya pendapat lain. Ya. Kemudian setelah dilaksanakan usulan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, ternyata Nabi mendapatkan teguran dari Allah hingga turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, Nabi pun menangis mendapatkan teguran dari Allah. Abu Bakar pun menangis. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mendapati dua orang yang mulia itu menangis, bertanya, "Kenapa Anda berdua menangis? Kalaupun saya tidak tahu alasan kenapa Anda berdua menangis, saya juga akan menangis." Nah, maka kemudian dijelaskan oleh Nabi, yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya usulan Umar lebih tepat. Tapi Umar kemudian tidak menyudutkan, tidak merasa kenapa usulan saya enggak diterima dari awal. Tidak. Umar berlapang dada. Dan begitulah seharusnya kita bersikap. Bersikap di atas bimbingan ilmu. Bersikap di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau di ma'had kita, misalkan, ada orang yang kemudian berusaha untuk menjelek-jelekkan aturan dari sebuah ma'had. Ini di ma'had kita sendiri. Ya. Dan kita tahu hal itu, bahwasanya keputusan itu sudah hasil musyawarah. Ya. Tapi ada fulan yang mencemooh keputusan tersebut. Dia ada di ma'had tersebut. Misalkan. Bagaimana sikap kita seharusnya? Bagaimana sikap kita dalam menjalankan bimbingan Nabi bersikap an-nasihah kepada setiap muslim? Apakah kemudian kita akan ikut menyebarkan ketidakpuasan fulan tadi? Atau kita padamkan fitnah itu, wahai saudaraku? Wahai saudaraku, jangan begitu. Bukankah ma'had kita sudah mengeluarkan keputusan itu tidak ringan? Bukan ngawur, tapi musyawarah. Melibatkan berbagai pihak yang mereka lebih tahu dibandingkan kita. Nah, sudut pandangnya lebih luas. Ilmu mereka lebih banyak dari kita. Kita hanya menilai sepintas saja. Sudahlah, itu hasil musyawarah. Antum jalankan. Kalau ada kesulitan, komunikasikan dengan baik kepada pihak yang berwenang. Jangan antum sebarkan ke pihak-pihak luar. Ini menyangkut nama baik ma'had kita, wahai saudaraku. Padamkan fitnah itu, wahai saudaraku. Jangan jadi penebar fitnah. Baik disadari maupun tidak disadari. Demikian juga dengan tersebarnya berita-berita miring. Ya. Seperti terhadap ma'had Minhajul Athar di Jember, ma'had Ahlus Sunnah, yang anak pribadi melihat, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, begitu banyak, ya, manfaat-manfaat yang dirasakan kaum muslimin dengan sebab keberadaan ma'had tersebut. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'had yang telah melahirkan para duat yang tersebar di berbagai wilayah. Kalau kepada seorang muslim saja, seorang muslim, akh kita yang biasa ta'lim, kita harus kedepankan husnudzan kepada dia, maka terlebih kepada Ma'had Ahlussunnah, kepada para asatidahnya, jazahumullahu khairan. Kita lebih layak lagi untuk mengedepankan husnudzon kepada mereka. Dan alhamdulillah, saya pribadi juga telah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari pihak yang berwenang, dari Ma'had, dan itu meyakinkan bagi saya, ya. Dan keyakinan ini, ya, tidaklah bisa diruntuhkan hanya oleh dugaan. Sebagaimana para ulama kita mengajarkan kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ya. Kalau kita dalam kondisi yakin sudah berwudu, ya, sudah menghilangkan hadas kita, itu suatu hal yang meyakinkan bagi kita, yang kita ingat. Jangan mundur untuk menyatakan bahwa kita sudah berhadas kecuali dengan suatu hal yang meyakinkan. Dan itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Jangan engkau batalkan salatmu, ya, ketika ada hal yang meragukan ini batal atau tidak, berhadas atau tidak, hingga engkau mendengar suara atau mencium bau, suatu hal yang meyakinkan. Ya. Mayoritas kita alhamdulillah mendengar Ma'had Ahlussunnah, di antaranya Minhajul Atsar Jember, ya, adalah begitu baik. Ya. Maka kalau ada selentingan berita yang menunjukkan bahwa mereka begini, ya, itu suatu hal yang meragukan. Jangan sampai dikalahkan dengan suatu hal yang, jangan sampai suatu hal yang meragukan itu mengalahkan suatu hal yang meyakinkan kita. Nah, dan alhamdulillah Ma'had Minhajul Atsar Jember sendiri sudah mendapatkan pengakuan-pengakuan dari Waliul Amr secara lisan, ya, sebagian secara tertulis. Waliul Amr yang ada di daerah misalkan, untuk menunjukkan apresiasi pemerintah, mestinya pondok-pondok pesantren itu seperti itu dalam menerapkannya. Kami sendiri yang ada di Ma'had Al-Itisam Keraksaan Probolinggo merasa kami belum bisa seperti mereka, ya. Karena kekurangan sumber daya, kami lakukan apa yang kami mampu untuk menjalankan ketaatan pada Waliul Amr. Kami ingin sebenarnya seperti ma'had-ma'had yang penerapannya lebih baik, bukannya malah kemudian dicela, dianggap melampaui batas ketika beritanya tidak jelas. Nah, ketika beritanya tidak jelas, maka jangan terima berita-berita yang tidak jelas itu. Terimalah dari pihak yang berwenang. Sebagaimana kalau di ma'had-ma'had kita, ya, kalau ada orang bertanya, kita berharap dia mendapat informasi yang resmi dari orang yang berwenang di ma'had tersebut. Ya. Satgas COVID-nya misalkan, ya, situs resminya. Nah, kita ingin mendapat penjelasan dari saluran-saluran informasi yang resmi. Bagaimana kemudian kita menolak informasi yang resmi itu, percaya dengan informasi yang tidak resmi? Nah, maka saudaraku, di masa pandemi ini banyaklah berdoa kepada Allah, tingkatkan ibadah kita, banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum maupun ahlus sunnah salafiyin dimanapun berada. Semoga persatuan kita karena Allah tidak akan tergoyahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ukhuwah kita di atas ukhuwah imaniyah ini akan terus berjalan. jangan beri celah kepada pihak-pihak yang mengobarkan fitnah. Tapi padamkan fitnah itu. Ya, arahkan mereka untuk klarifikasi kepada pihak yang berwenang secara langsung untuk mendapatkan informasi yang utuh. Dan itulah bimbingan Al-Quran. Itulah bimbingan dari Al-Quran. 6. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan dan mengangkat pandemi ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada kaum muslimin secara umum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah Ahlussunnah dimanapun berada. Menyatukan Ahlussunnah di atas ukhuwah yang kuat. Ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah satu-satunya yang mampu berbuat demikian. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita kaji, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.